Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul, bisa kembali bersama Riyadus Salihin karya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita bisa duduk, kita bisa bersimpuh bersama ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadith-hadith Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan kita masih bersama bab yang sangat keseharian, bab memberikan kasih sayang khususnya kepada orang-orang yang butuh kasih sayang, orang-orang yang sedang sulit, sedang susah, sedang sendirian, orang-orang yang lemah. Dan ini adalah keindahan dari keindahan-keindahan agama kita. Ini yang akan membuat seseorang apabila dia belajar dengan jujur dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ia akan semakin baik, dia akan semakin berubah, dan ia akan tahu bagaimana bersikap dan bagaimana berkasih sayang dengan orang lain. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan untuk mempelajari ayat-ayat dan hadith-hadith tentang bab ini. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke hadith yang pertama dari bab ini. Kita akan masuk ke hadith yang pertama dari bab ini. Hadith Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas sudah kita jelaskan di hadith yang keberapa waktu itu? Ke-6 ya. Hadith yang ke-6. Jadi kita langsung masuk ke hadis ini dan semoga kita mendapatkan pelajaran penting dalam hadis ini. Hadirin yang semoga Allah muliakan, hadis ini tentang awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan kepada kita tentang sebuah kejadian. Mari kita bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah menyampaikan wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatan nafar. Pada saat itu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jumlah kami ada 6 orang waktu itu. فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم. Dan pada saat itu orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utrud haula la yajtari'una alaina. Kata orang-orang musyrik, usirlah mereka agar mereka tidak bersikap lancang terhadap kami. Jadi Rasulullah SAW diminta oleh orang-orang musyrik, dan mereka pembesar-pembesar, orang-orang kaya, mereka bilang usir mereka agar mereka enggak lancang sama kami. Lalu Sa'ad menyampaikan, wa kuntu ana wa ibnu Mas'ud wa rajulun min Hudzail wa Bilal wa rajulani lastu usammihima. Dan pada saat itu ada saya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu ada Abdullah bin Mas'ud, ada seseorang dari Hudzail, ada Bilal bin Rabah, ada 2 orang yang saya tidak sebutkan namanya. Nah, mereka tuh disuruh atau diminta untuk diusir Orang musyrik bilang, Nabi tolong usir mereka. Nanti mereka lancang sama kita. Jadi permintaan yang tidak beradab tentu saja. Kalau orang lagi ngumpul disuruh dibubarin, bubarin, usir. Dan mereka meminta itu karena merendahkan enam orang itu. Kata para ulama, ihtiqaran liha'ulai alladhina yajlisuna ma'an Nabi SAW. Mereka merendahkan orang-orang itu. Menganggap orang-orang itu orang-orang kerdil, orang-orang kecil. Karena contoh misalnya di situ ada Bilal. Kita tahu Bilal waktu itu masih menjadi budak. Lalu Abdullah bin Mas'ud waktu itu adalah pengembala kambing dan beliau fakir. Jadi orang-orang musyrik gak mau gabung sama orang-orang yang mereka anggap di bawah mereka secara sosial, di bawah mereka secara harta, di bawah mereka secara keuangan. Mereka anggap orang-orang miskin, orang-orang gak mampu, yang gak punya kedudukan di masyarakat. Jadi tolong usir mereka, nanti mereka kurang ajar sama kita, itu kata orang-orang. Padahal mereka yang kurang ajar, nanti mereka lancang sama kita. Itu hadirin Allah muliakan, ketika Nabi SAW diminta untuk mengusir sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam, fawaqa'a fi nafsi Rasulillah SAW masya'allahu an yaqa'. Saat menyampaikan bahwa Nabi SAW terdiam dan beliau merasakan sesuatu yang gak nyaman sama sekali. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masyaallah an yaqa', maka timbul perasaan di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah takdirkan untuk lahir di dalam hati beliau. Jadi artinya beliau enggak nyaman. Ya, gimana sih kalau kita lagi ngumpul sama sahabat-sahabat kita terus ada orang bilang tolong bubarin ya. Tolong usir mereka. Bahasanya usir, utrut. Usir. Orang baik mana yang nyaman diminta, ketika diminta untuk mengusir sahabat-sahabatnya yang selama ini setia dengan beliau, selama ini beriman, selama ini percaya. Kita disuruh mengusir orang yang selama ini percaya sama kita. Kira-kira nyaman apa enggak ini? Di saat orang gak ada yang percaya sama kita, misalnya kita orang bilang kita tukang bohong, kita padahal kita gak bohong, orang gak percaya sama kita, mendustakan kita, lalu ada sahabat-sahabat dekat kita yang percaya sama kita, tiba-tiba tuh orang-orang mentang-mentang kaya, mentang-mentang punya uang bilang, tolong usir ya, nanti kurang ajar sama kita. Gimana perasaan kita pada saat itu? Jadi bayangin gimana perasaan Rasulullah SAW pada saat itu. Mungkin memang enam orang itu di antara mereka bukan orang kaya atau bukan orang yang punya kedudukan, atau mungkin semuanya bukan orang kaya. Tapi mereka percaya dengan Rasulullah SAW. Mereka yakin dengan Rasulullah SAW. Mereka beriman. Ketika yang lain mengatakan Nabi kita SAW pendusta, mereka yakin bahwa ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu disuruh diusir. Fahaddatha nafsahu. Lalu Nabi SAW mengajak bicara dirinya. Fa anzalallahu taala. Lalu Allah turunkan sebuah ayat. Surat Al-An'am 52, "Wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Allahu akbar. Allah turunkan ayat secara tegas, secara jelas. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang beribadah dan berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau usir, enggak boleh diusir. Haram hukumnya mengusir mereka. Hadirin Allah muliakan. Ternyata Allah yang langsung melarang Rasulullah SAW untuk menuruti permintaan orang-orang musyrik tersebut. Oleh karena itu, ini yang harus kita renungkan, dan hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Apa pelajaran yang bisa kita petik, hadirin, dari hadis ini? Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini diantaranya adalah ulama mengatakan bahwa banyak pengikut Rasulullah SAW, khususnya di awal-awal dakwah beliau, adalah orang-orang yang tidak kuat di tengah-tengah masyarakat, orang-orang lemah, orang-orang kecil. Betul, di sana ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di situ ada Khadijah, di awal-awal pun ada Uthman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Tapi secara umum orang-orang kecil, hadirin. Dan itu diakui, kita tahu dalam hadis dialog antara Abu Sufyan dan Heraklius, ketika Heraklius bertanya, mayoritas siapa pengikut orang yang mengklaim Nabi ini? Orang-orang kaya, orang-orang yang kuat, atau orang-orang lemah? Orang-orang lemah. Apa kata Heraklius? Begitulah pengikut para Nabi dan Rasul. Artinya secara umum, walaupun ada, sebagaimana kita tadi sampaikan, Khadijah, nama besar, Abu Bakar, nama besar, Uthman, nama besar, maksudnya di awal-awal, Abdurrahman bin Auf. Lalu nanti setelah berapa, Umar bin Khattab masuk Islam. Tapi secara umum adalah orang-orang yang seperti itu. Jadi ini pelajaran besar, bahwa jangan pernah meremehkan, karena fakta menyatakan demikian, sejarah mencatat demikian. Dan ini pelajaran besar bagi kita, gak boleh meremehkan orang-orang yang fakir secara materi, orang miskin secara materi. Bayangkan Allah langsung bantah permintaan orang-orang musyrik ketika mereka mengatakan utrud, tolong usir mereka. Allah turunkan ayat wala tatrud, dan jangan engkau mengusir mereka. Jelas-jelas antitesis permintaan orang musyrik ke kutub. Misalnya ke kutub utara, Allah minta ke kutub selatan, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan orang-orang yang meremehkan manusia karena status sosial, karena keuangan, karena harta, karena materi. Gak boleh, hadirin. Justru sebaliknya. Apalagi mereka beriman kepada Allah, apalagi mereka percaya kepada Allah. Bukan hanya gak boleh diusir, tapi kita diminta bersama mereka. Makanya di dalam ayat Al-Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah, Dan ayat itu sudah kita bahas. Dan bersabarlah bersama orang-orang yang senantiasa beribadah, berdoa pagi dan petang, dan hanya mengharapkan wajah Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Dan ayat itu sudah kita bahas lebih dari satu kali. Jadi ini pelajaran besar bagi kita, hadirin sekalian. Lalu pelajaran yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dianjurkannya, disunahkannya duduk bersama orang-orang baik, orang-orang soleh yang senantiasa berdoa dan beribadah kepada Allah setiap hari, pagi dan petang, siang dan malam. Itu perintah, karena Allah mengatakan wala tatrud, makanya kata para ulama, annal insan yanbaghi lahu an yakuna jalisu min ahli alkhair alladhina yad'una Allah sabahan wa masaa yuriduna wajha. Seseorang itu hendaknya memiliki jalis, teman duduk, teman karib, sahabat. Jalis bukan hanya teman kenal aja ya, tapi jalis, teman duduk, kalau bahasa kita teman nongkrong, teman kongko, artinya orang yang dekat banget sama kita. Min ahlil khair, dan mereka kriterianya adalah orang-orang baik yang senantiasa beribadah dan berdoa kepada Allah pagi dan petang. Artinya senantiasa mengisi waktunya beribadah kepada Allah. Yuriduna wajhah, semata-mata hanya mencari wajah Allah, yang enggak punya kepentingan kecuali mencari wajah Allah, yang enggak punya tendensi duniawi, yang enggak punya ambisi duniawi, yang enggak ada hidden agenda atau agenda terselubung. Enggak, semata-mata mereka hanya ingin beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Itu kita harus duduk sama mereka, hadirin. Harus duduk sama mereka. Dan gak boleh diusir. Gak boleh dijauhi. Walaupun secara dunia gak menguntungkan. Walaupun secara uang gak menghasilkan. Harus dekat sama orang-orang kayak gitu. Adapun uang nanti kita cari dengan cara yang halal. Kita berusaha dan seterusnya. Tapi kita harus punya orang-orang demikian. Makanya kata para ulama, innama yuhmadu alal julus ma'aman kana atqalillah min goniin wa faqir wa haqirin wa syarif fal madaru kulluhu ala ridhullahi azza wa jal wa ala mahabbati man ahabballah. Ngumpul yang terpuji, duduk-duduk yang terpuji, kebersamaan yang dipuji oleh Allah adalah kebersamaan bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Duduk bersama orang yang bertakwa kepada Allah. Dan semakin bertakwa, semakin terpuji majelis kita. Jadi kalau kita, kalau teman duduk kita semakin bertakwa kepada Allah, maka kebersamaan itu semakin dipuji. Lalu kata para min goniin wa fakir, baik dari orang kaya maupun orang miskin. Wa hakirin wa syarif, baik orangnya itu rendah secara sosial maupun mulia secara sosial. Gak ada urusan, mau kaya mau miskin, gak ada masalah. Jadi bukan berarti kita harus jauhkan orang kaya juga, bukan begitu. Makanya Abu Bakar kaya, Khadijah kaya. Justru mereka yang pertama kali masuk Islam. Jadi bukan berarti kita harus menjauhi orang kaya dan gak boleh dekat sama orang kaya secara mutlak, enggak. Ini perkataan para ulama. Karena parameternya bukan kaya atau miskin. Parameternya bukan setinggi apa kedudukan Anda di sosial. tapi al-madaru kulluhu ala ridha Allah azza wa jalla. Parameternya adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mencintai siapa yang Allah cintai. Jadi kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Wa ala mahabbati man ahabballahu. Kalau Allah cinta sama orang ini, saya harus dekat sama dia. Kalau Allah sayang sama dia, saya harus dekat sama dia. Mau dia gak punya uang, kayak gak punya duit, kayak gak bisa diandalkan, kayak. Nah, kalau dia dicintai oleh Allah, saya akan dekat sama dia. Itu yang harus kita renungkan. Jadi, hadirin Allah muliakan, kalau cari teman duduk, kalau mau dekat sama orang, cari yang bertakwa. Dan orang yang ikhlas, dan orang kayak gitu gak boleh diusir, gak boleh dijauhi. Gak boleh, harus dekat gitu loh. Itu poinnya. Jadi kalau ketemu sama orang yang rajin ibadah, orang yang ikhlas, gak boleh jauh-jauh sama mereka. Harus dekat. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhaha. Dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang beribadah kepada Allah di pagi dan petang semata-mata mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Gak boleh diusir, gak boleh dijauhi, dan berarti harus dideketin. Itu kan mafhumnya. Jadi mafhum dari ayat ini, kita harus deket-deket sama orang kayak dia. Dan dekat dengan mereka berkah, hadirin. Dekat dengan mereka itu berkah, penuh dengan kebaikan. Tapi itu rajin ibadah dan ikhlas mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu keseharian mereka tuh gitu. Keseharian mereka tuh mentauhidkan Allah, mentauhidkan Allah, mentauhidkan Allah. Hanya mengharapkan wajah Allah SWT. Gak ada kepentingan apapun. Itu berkah. Itu hidup bersama orang-orang kayak gitu, keberkahan. Bayangkan Allah yang bela mereka, bayangkan. Mereka diminta untuk disingkirkan, Allah larang, langsung Allah turunkan ayat. Luar biasa. Mungkin mereka gak bisa membayar pembela yang jago, yang handal untuk membela mereka. Tapi Allah yang langsung bela, Rabbul Alamin yang langsung bela. Jadi betapa enaknya kita kalau dekat sama orang-orang seperti itu. Berarti kan kita dekat dengan orang-orang yang akan dibela sama Allah. Kita hidup bersama orang-orang yang akan disupport sama Allah, ditolong sama Allah. Lalu apa yang harus ditakutkan, hadirin, dan apa yang perlu digelisahkan kalau kita bersama orang-orang demikian? Itu hal yang perlu kita renungkan. Hadirin Allah muliakan, lalu ada pelajaran menarik juga. Para ulama atau sebagian ulama menjelaskan bahwa apabila ada orang yang secara dunia misalnya, baik itu secara harta, secara dari sisi sosial atau dari sisi kecerdasan, atau dari sisi apapun, itu ternyata lebih menerima kebenaran, lebih bagus ibadahnya, lebih semangat dan lain sebagainya. Maka camkan baik-baik, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita gagal dengan ujian tersebut. Akhirnya baper. Lalu nanti masuk ke hasad dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang surat yang sama, surat Al-An'am ayat 53. وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُ أَهَا أُولَئِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Allah berfirman, dan begitulah kami uji sebagian mereka, orang-orang kaya, dengan sebagian mereka, orang-orang miskin. Jadi orang-orang kaya itu diuji dengan orang-orang miskin. Jadi keberadaan orang miskin itu untuk menguji orang kaya. Jadi bukan hanya keberadaan orang kaya adalah ujian bagi orang miskin. Aduh, ujian banget nih, kita ngelihat mereka bisa senang-senang segala macam, kita enggak. Ya, itu ujian, tapi sebaliknya pun ujian juga. وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Dan begitulah kami menguji di antara mereka. لِيَقُولُ أَهَا أُولَئِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. Agar orang-orang kaya itu mengatakan, apakah orang-orang semacam ini nih, di antara kita ini, yang diberikan anugerah Allah kepada mereka, yang diberikan kelebihan, alaisallahu bi'a'lam bisyakirin, dan bukankah Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang bersyukur. Jadi ini ujian dari Allah. Kita lihat ayat ini, ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada yang status sosialnya bagus, status sosialnya rendah, mana ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas. Ini ujian. Apakah kita benar-benar mencari kebenaran? Apakah kita jujur mencari kebenaran? Kalau kita jujur mencari kebenaran, kita gak peduli mau orang yang lebih miskin lebih bagus ibadahnya, mau orang yang lebih rendah dari kita secara dunia lebih bagus, atau yang lebih gak cerdas, kok dia lebih ini ya, kan saya lebih cerdas dari dia, kok dia lebih khusyuk kalau sholat, dan seterusnya. Atau kita akan mengatakan, dzalika fadlullah yu'ti man yasha, itu anugerah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Dan kita akan tetap berada di atas kebenaran, kita akan menerima, enggak apa-apa. Walaupun yang kasih tahu kita orang lebih miskin dari kita akan terima, terima kasih banyak. Emang Allah tuh kalau kasih hidayah dan keutamaan, ya itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lebih kaya dari dia, tapi dia lebih tinggi kayaknya kedudukannya daripada saya secara iman dan ketakwaan. Tapi kalau kita terjebak dalam ujian ini, maka kita akan menolak. kebenaran. Kenapa? Karena kita gak mau disamakan sama orang-orang itu. Kalau kita kaya ya, kalau kita kaya, belum tentu juga kita kaya. Atau mungkin kita lebih tinggi lah kedudukannya. Gak mau kita. Makanya kata Allah ketika menjelaskan ayat ini, فَمَنَعَهُمْ هَذَا مِنْ اِتِبَاءِ الْحَقِّ. Akhirnya keberadaan orang-orang miskin itu, keberadaan orang-orang yang lebih di bawah kita itu, keberadaan orang-orang yang lebih gak cerdas dari kita itu, membuat kita tuh menolak kebenaran. Atau gak terima. Karena yang ada di kepala kita hanya persaingan duniawi. Dan karena konteksnya persaingan duniawi, kita gak mau kalah dengan mereka. Dan kalau kita ikut dan mereka lebih unggul dari kita, kita gak terima. Maka kita akan mundur. Atau pilih dia atau saya. Itu kayak orang-orang musyrik. Utrut, tolong usir mereka. Usir mereka dulu. Kata Allah, gak boleh usir mereka. Kalau mau bareng-bareng. Dan Allah tutup ayat ini dalam ayat ke-53. Alaysa Allah bi'a'lam. Bi'a'lam wa bi'syakir. Bukankah Allah lebih mengetahui siapa yang orang-orang yang bersyukur? Allah kasih itu bukan karena kezoliman. Inni haramtu zulma ala nafsi. Saya haramkan kezoliman terhadap diri saya, kata Allah. Jadi gak mungkin orang gak berhak Allah kasih itu gak mungkin. Itu zolim namanya. Ketika secara duniawi orang yang lebih rendah, misalnya sekali misalnya dari kita, itu mendapatkan hidayah lebih banyak, taufik lebih banyak, lebih semangat ibadah, lebih ini, lebih khusyuk, lebih ikhlas, ya maka berarti mereka lebih layak daripada kita. Dan itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Kita perbaiki diri. Kita introspeksi diri. Dan ini salah satu masalah besar orang-orang musyrik pada saat itu. Gak mau mereka. Dan Allah hanya kasih kepada orang-orang yang bersyukur. Anda gak dikasih berarti Anda gak bersyukur. Karena Allah Allah Hakim. Gak mungkin meletakkan sesuatu dan memberikan sesuatu kepada orang yang tidak berhak. Gak mungkin. Itu poin. Makanya sebaliknya, lihat 6 orang di atas seperti yang dijelaskan Sa'd bin Abi Waqqas atau dalam sejarah Nabi SAW. Emang ada orang-orang yang orang-orang yang spesial-spesial itu iman yang mempermasalahkan urusan duniawi kayak begitu? Enggak. Dan mereka gak balas juga tuh. Bilal apa balas gitu. Ibnu Mas'ud ada di sana tadi kata Sa'd, emang komentar segala macam. Enggak. Karena mereka mengerti. Borok mereka maha bijaksana. Dan ini tentang ujian. Ini tentang saya dengan Rob saya. Dan kita akan dihisap masing-masing. Dan Allah gak akan zolimin kita. Dan di surga juga gak ada hasad hadirin. Semua puas dengan apa yang Allah kasih kepada dia. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Dan kita masuk jebakan dan ujian tersebut. Itu memang sengaja diuji kita. Dan syaitan akan provokasi kita terus. Maka kita harus fokus beribadah. Dan fokus duduk, bersahabat, berteman karib dengan orang-orang yang senantiasa beribadah dan ikhlas dalam beribadah, itu poinnya. Fokus ke sana. Dan insya Allah kita akan istiqomah. Asal fokus sana. dan jangan tinggalkan mereka hanya gara-gara diminta oleh pihak A, pihak B, pihak C yang tendensinya adalah dunia. Enggak. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama, semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Imam Nawawi, Ustaz dan seluruh muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, saya merasa ketika kajian dan berada dekat dengan ilmu, maka fokusnya adalah bertauhid dan bagaimana cara agar bisa selamat kelak di hari akhirat. Alhamdulillah. Namun begitu lepas kajian dan memulai aktivitas sehari-hari seperti bekerja, banyak sekali hal-hal duniawi yang dapat mengecoh fokus tauhid tadi, seperti deadline pekerjaan, masalah di teman kerja, atasan dan lain-lain, hal-hal mubah lainnya, dan juga hobi juga seringkali membuat makin menjauh dari fokus akhirat dan tujuan utama untuk apa manusia diciptakan. Saya merasa banyak waktu yang terbuang sia-sia untuk dunia, belum lagi peluang maksiat apabila tidak ingat dengan perintah dan larangan Allah ketika bersosialisasi. Padahal hal mubah bisa menjadi pahala ketika diniatkan untuk mendekat kepada Allah. Namun mengapa niat dan motivasi tersebut gampang lenyap ketika sudah beraktivitas? Mohon sarannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada banyak hal. Yang pertama, mungkin kita kurang isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di waktu malam, hadirin. Makanya ibadah malam itu penting. Jadi upayakan ketika kita beraktivitas nih, itu baterai iman kita itu full. Nah, kalau baterainya full kan biasanya bisa bertahan sampai malam nanti. Nah, gimana mencharge-nya? Ibadah malam itu penting. Khususnya sepertiga malam terakhir. Harus bangun, hadirin. Berusaha lah, gitu loh. Pelan-pelan. Minta pertolongan sama Allah. Itu kekuatan. Lalu setelah itu, jaga qobliyah subuh. Habis itu, sholat subuh. Lalu, setelah itu zikir pagi itu tolong dijaga. Itu apa? Mencharge baterai keimanan. Lalu kajian seperti ini waktu pagi. Makanya kan kita sempat jelaskan bahwa banyak para ulama salah satu waktu favorit mereka untuk kasih kajian itu waktu ba'da subuh kan. Dan itu juga praktek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbad bin Sariyah dan lain-lain. Karena pagi atau sore itu tuh kita sudah jelaskan dua waktu itu tuh waktu yang sangat krusial. Nah, kalau dari sebelum subuh waktu sepertiga malam udah diisi tuh baterai, lalu subuh pun demikian, lalu zikir pagi pun demikian, lalu ditambah kajian lagi, insya Allah ya, itu menjadi bekal penting di hari tersebut, insya Allah, asal jujur sama Allah. Belum lagi begitu keluar rumah jangan lupa baca doa, dan upayakan selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala dalam beraktivitas. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, di akhir-akhir surat Al-Imran Allah mengatakan kan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Jadi upayakan apapun ininya ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya, kita butuh lingkungan sekali lagi. Kita butuh orang-orang yang tadi, yang senantiasa beribadah pagi dan petang setiap waktu, dan yuriduna wajaha, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh orang-orang seperti itu berada dekat dengan kita, atau kita merapat ke mereka. Itu kebutuhan. Allah taala misal. Jangan lupa minta doa dan minta pertolongan sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum ustaz wa iyakum. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama, ustaz, keluarga, tim, seluruh kaum muslimin. Semoga kita semua selalu Allah beri hidayah, dimudahkan beramal soleh, diterima setiap seluruh amal soleh kita, dan Allah ampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya ustaz, jika ada teman saya bertanya tentang kajian apa yang cocok dipelajari di fase awal belajar, bolehkah saya merekomendasikan suatu kajian yang saya ikuti seperti kajian Tadhkiratul Sami? Bolehkah saya menjawab pertanyaan seperti itu padahal tidak memiliki semua kriteria untuk menjawab pertanyaan seperti yang dibahas di pertemuan lalu? Syukran Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Semoga Allah kumpulkan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Jawabannya boleh menjawab asal menukil. Itu saya mendengar keterangan seorang ustadz, beliau menjelaskan seperti ini sesuai dengan yang saya pahami gitu. Mungkin Anda bisa cross check ke ustadznya atau tanyakan ke ahli ilmu yang lain misalnya gitu. Jadi jangan seolah-olah kita mufti, tapi kita menukilkan keterangan aja. Saya pernah ikut kajian, keterangan yang saya tangkap, keterangan Pak Ustadz tuh begini gitu loh. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kajian apa yang cocok di fase awal? Yang terbaik adalah mengikuti konsepnya Nabi SAW dan para sahabat, karena mereka yang terbaik. Ikutilah konsep orang-orang terbaik, itu poinnya. Dan orang-orang terbaik adalah Nabi SAW dan para sahabat beliau. Kata Imam Malik, lantasluha hadhil umma illa bima suluha bihi awwaluha. Umat ini gak akan jadi baik sampai mengikuti metode yang membuat umat pertamanya jadi baik. Dan kalau kita lihat konsep mereka, mereka memulai dengan iman, memulai dengan tauhid. Sebagaimana hadis Jundub, al-iman qabla al-Quran, iman sebelum Al-Quran. Mereka memulai dengan memuliakan ilmu dan adab sebelum ilmu. Karena fungsi adab sebelum ilmu adalah kita mempelajari bagaimana memuliakan ilmu tersebut. Dan itu keterangan para ulama seperti keterangan Ibnu Mubarak, Muhammad bin Sirin, Imam Malik, Al-Imam Darimi, dan lain-lain. Mereka mulai dengan bagaimana memuliakan ilmu dan bagaimana beradab dengan ilmu, yang dengannya ilmu mereka akan bermanfaat. Dan di antara kitab tersebut adalah Tadhkiratul Sami misalnya. Dan mereka memulai dengan juga dengan hal-hal yang kufnya fardu ain, dalam keseharian mereka. Makanya banyak para ulama mengajarkan riyadhus shalihin ke orang awam, karena riyadhus shalihin adalah keseharian ya, dan banyak sekali yang berkaitan dengan fardu ain kita. Jadi prioritaskan hal-hal tersebut. Wallahu ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khair, semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bisa kita manfaatkan di dunia dan bermanfaat bagi kita di akhirat. Dan semoga Allah jaga diri kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah memberikan ketenangan hati bagi kita semua, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.